Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan yang tersisa dari pembahasan hawalah. Naam. Syarat-syaratnya sudah kita pelajari ya. Tayyib. Di sini bisa kita merujuk kembali syarat-syaratnya ridhol muhil. Syarat yang pertama keridhaan al-muhil. Siapa al-muhil? Pada contoh yang ana sampaikan waktu itu A, B, C ya contohnya. Hah? Nah. Ya, A punya utang kepada B. B kemudian berutang kepada si C. Nih. Kita buat contoh sekarang. Nah, ketika si C menagih utangnya kepada si B tidak membayarnya dari hartanya dia kepada C, tapi dia mentahwil, melakukan hawala, pengalian pelunasan utangnya, dia alihkan si C ya, kepada si A agar dia mengambil ya, piutangnya kepada si B, mengambilnya dari si A. Maka si A berkewajiban untuk membayar ke C. Jadi yang tadinya itu tanggung jawabnya si B, dhimmahnya, pada dhimmahnya dia untuk membayar utangnya pada si C, sekarang beralih ke A. Yang tadinya dhimmah tanggung jawabnya A membayar utang ke B, sekarang beralih tanggung jawabnya dia ke membayarnya ke C karena sudah dialihkan. Nah, syarat pertama al-muhil di sini pada contoh ini siapa al-muhil adalah si B, dia yang muhil, huwa alladhi yuhilu, dia yang mengalihkan si C untuk meminta bayaran kepada si A. Nah. Karena dia mukhayyar sebenarnya si B ini mukhayyar, yakni dia punya pilihan antara dia bayar sendiri langsung kepada si C dari hartanya, atau dia pembayaran utangnya kepada si C dengan cara dialihkan kepada si A karena si A punya utang kepadanya. Dengan syarat yang kedua, yaitu dua harta yang sama-sama utang tersebut, yang terjadi pengalihan tersebut, baik yang dialihkan ya maupun yang jadi sasaran pengalihan, utang itu sama dalam hal nilai kadar, qadran. Sekarang yang utangnya si B kepada si C ya, pembayarannya dialihkan ke si A yang melunasinya kepada si C. Nah utangnya si B kepada si C ya, utangnya si A kepada si B, karena B mengalihkan pembayaran utangnya kepada si C itu A yang bayar ke C, ya kan? Syaratnya dua utang tersebut sama nilainya, sama-sama 2 juta misalkan. Utangnya si B kepada si C 2 juta, utangnya si A kepada si B 2 juta, berarti persis sama. Jenisnya sama, sama-sama utangnya rupiah misalkan uang. Si A utangnya kepada si B 2 juta rupiah, si B utangnya kepada si C 2 juta rupiah, jadi kan sama. Kemudian sifatnya sama. Misalkan sifat utangnya itu adalah sifatnya di pembayarannya misalkan di kredit dalam waktu ya 5 bulan misalkan lunas. Utangnya B kepada si C kredit dalam waktu 5 bulan akan lunas. Utangnya si A kepada si B juga sama. Sehingga persis sama. Atau pembayarannya bukan kredit, tetapi utangnya adalah ketika punya uang dia bayar. Nah, persis sama sifatnya, sifat pembayarannya, maka berarti bisa dialihkan. Nah, dan syarat yang ketiga, na'am, harta yang dialihkan itu merupakan utang yang telah tetap pada dhimmal muhal alaih. Jadi ya, utang tersebut utang yang memang sudah tetap, tidak akan terjadi perubahan. Nah, tidak akan terjadi perubahan. Nah, kalau belum tetap menjadi utang, ya artinya boleh jadi terjadi perubahan situasi dan tidak tetap menjadi utang, maka ini fi dhimmatil muhal alai, al muhal alai, pada contoh tadi si A kan ya. Nah, itu yang dijadikan sasaran pengalian. Jika utangnya kepada si B itu sebenarnya belum tetap, ya, sesuatu yang belum tetap, si B tidak boleh mengalihkan si C kepada si A, karena jangan sampai si C menagih kepada si A ternyata terjadi perubahan situasi dan itu tidak menjadi utang. Nah, sehingga tidak bisa. Jadi harus terpenuhi syarat ini. Nah, kemudian berikutnya, wa min as-suwar, ini yang kita pelajari sekarang, wa min as-suwaril mu'asirati lil hawalah, di antara bentuk-bentuk hawala yang ada di zaman sekarang, di zaman kita, al-hawala al-masrifiyah. Al-hawala al-masrifiyah, pengalihan yang sifatnya pertukaran harta. Wahia wasilatun, yaitu wasilah, ini adalah wasilah, li sadadi mabaligha naqdiyatin, untuk membayar mabalig. Mabalig itu jamak dari mablag, sejumlah nilai, ya, naqdiyah, uang, muqabila tasdidi muqabiliha fi jihatin ukhra, muqabil sebanding dengan pembayaran yang uang yang sama di arah yang lain. Wa suratuha, bentuknya, an yakuma syakhsu bidaf'i mablagin naqdiyin ila bankin minal bunuk. Ini akan menjadi jelas dengan contoh, ya. An yakuma syakhsu bidaf'i mablagin naqdiyin. Ada seseorang yang memberikan sejumlah uang, misalkan 1 juta. Ila bank, dia berikan ke petugas bank. Minal bunuk, dari bank-bank yang ada, ya. Taliban minhu, meminta kepada bank tersebut, sadada qimati hadzal mablagh, untuk membayarkan nilai yang sama dengan uang yang dia serahkan 1 juta li syakhsin akhar kepada orang lain fi baladin akhar di negeri yang lain. Nadhira umulatin yataqadhaha al-bank semisal sama dengan umulah dengan mata uang yataqadhaha al-bank yang diterima oleh bank. Yang diterima oleh bank. Misalkan kita ingin mengirim uang ini. Dari sini kita ingin mengirim uang misalnya ke Jakarta. Ya. Kita ingin mengirim uang 1 juta kepada seseorang di sana. Maka kita serahkan uang 1 juta itu kepada bank. Kemudian kita minta agar dia mengirimnya. Ya, jadi dia mengirim nilai yang sama dengan ini ke orang yang ada di Jakarta. Nah, ini masuk dalam kategori hawalah ya, masrifiyah. Nah. Masalah ini barakallahu fikum. Apabila masalah ini uang yang dikirim dalam bentuk rupiah kemudian di sana juga yang dikirim juga dalam bentuk rupiah, maka ini sebatas hawalah. Nah, ini sebatas hawalah. Dan yang ana gambarkan tadi ana gambarkan contohnya tadi. Nah. Dan biasanya ada pembayaran jasa ya. Jasa pengiriman. Nah, itu dibayar. Atau misalnya lewat aplikasi, sekarang lebih canggih lagi. Kita punya tabungan, uang yang disimpan di situ, kemudian kita ingin mengirim ke seseorang, maka melalui aplikasi itu kita kirim. Nah, dengan kecanggihan ya. Yang ada langsung terkirim dan di situ langsung ada notanya, kemudian di situ ada biasanya ada pembayaran admin gitu. Nah, itu jasa, itu tidak masalah kata ulama. Nah, kata Syekh bin Baz dan yang lain tidak masalah. Artinya itu bukan riba, itu pembayaran jasa namanya. Itu pembayaran jasa. Baik. Yang agak panjang pembahasannya dan rumit apabila terjadi hawala pengalian pengiriman dan juga terjadi sharf masrifiyah, jadi terjadi pergantian mata uang, jadi terjadi pertukaran mata uang misalnya ke luar negeri. Nah, ke luar negeri. Nah, misalnya kita ingin mengirim dari sini ke Arab Saudi, diterima di sana, kita masukkan uang dalam bentuk real, dalam bentuk rupiah, diterima di sana real. Atau sebaliknya, ada keluarga kita atau kawan kita di Saudi, ya, ingin mengirim uang ke kita, dia di sana dia masukkan uang real, diterima di sini dalam bentuk rupiah. Kan berarti terjadi pertukaran. Nah, terjadi apa? Terjadi pertukaran. Nah, jadi bukan murni hawalah, pengiriman, pengalian, tetapi ada masrifi, ada tasrif, ada sorf, ada tukar-menukar mata uang. Nah, ini babnya masuk terkait dengan pembahasan riba yang telah kita pelajari sebelumnya. Yaitu, al-dhahabu bil-dhahab wal-fidhu bil-fidhu mithla bi-mithli yadam bi-yadin. Ya, emas dengan emas, perak dengan perak. Dalam hal ini mata uang memiliki posisi kedudukan yang sama. Pengganti mata uang dinar yang terbuat dari emas dan dirham yang terbuat dari perak dengan mata uang masing-masing negara. Itu memiliki posisi yang sama sebenarnya telah kita pelajari, sehingga di situ terkena riba. Artinya berlaku syarat mislan bimislin, harus sama. Jika sejenis ya dan biadin, harus serah terima langsung. Apabila idza ikhtalafat hadhihi al-ajnas, jika berbeda jenisnya, fabi'u kaifa syi'tum, maka silakan diperjualbelikan, ditukar satu dengan yang lainnya, dibarter semau kalian. Idza kana ya dan biadin, dengan syarat serah terima langsung. Misalkan real dengan rupiah, dolar dengan rupiah, ya, dan semisalnya, itu kan beda jenis, berarti berbeda nilai sesuai dengan nilai tukarnya hari itu, tidak ada masalah. Yang penting terpenuhi syarat ya dan biadin, serah terima langsung. Nah ini yang jadi masalah, bagaimana caranya serah terima langsung? Satu di Indonesia, satunya di sana di Arab Saudi misalkan. Nah kata ulama, artinya sekarang pada asalnya seperti ini harusnya yang benar, yaitu kita misalkan ketika hendak mengirim uang 10 juta, kita ingin ya uang ini sampai di sana nanti dalam bentuk real, harusnya ditukar dulu di situ, di bank situ. Uang 10 juta kita langsung tukar dengan pihak bank dalam bentuk real. Kita serahkan 10 jutanya, realnya dia serahkan ke kita. Kita serahkan 10 juta, realnya kita pegang. Berarti terjadi apa? Ya dan biadin. Setelah itu, realnya kita minta untuk dikirim ke sana. Ini selesai, tidak ada masalah. Ya kan? Yang jadi masalah, 10 jutanya kita serahkan, kemudian itu yang dikirim di sana diterima dalam bentuk real, padahal realnya belum kita pegang, padahal kita sedang menukarnya. Nah, ya ini kan tidak boleh, tidak memenuhi syarat serah terima langsung. Yang ini terjadi riba nasi'ah, tapi sebagian ulama ya berfatwa jika ada cek yang diserahkan oleh pihak bank, kertas berisi ceknya bukti serah terima, kemudian itu dipegang oleh orang yang akan mengirim, jadi dia serahkan 10 juta kemudian keluar ceknya, oh ini nilainya sekian real, gantinya sekian, dia pegang cek itu, maka ini mengganti posisi uang real tukarannya, meskipun realnya sendiri tidak dipegang, tapi ini sudah menggantikan posisinya. Ada yang berfatwa seperti itu. Nah, ya, artinya ini sudah mewakili. Tayyib. Ya, sebenarnya mudahnya, misalnya, sebenarnya jika misalnya Arab Saudi ya dengan Indonesia itu di sana rupiah banyak, ditukar akan ditukar real di sana juga mudah. Jadi sebenarnya gampangnya jika mau keluar dari problem ini, dikirim saja dalam bentuk apa? Rupiah. Di sana diterima rupiah, kemudian yang menerima di sana, dia yang kemudian menukarnya dengan real di sana. Nah, ini murni hawalah, tidak ada sharf, tidak ada masrifiyahnya, tidak ada terjadi pertukaran kan. Nah, kalau misalkan langsung ditukar, maka caranya tadi, langsung ditukar di situ, dipegang juga tukarannya realnya, kemudian realnya yang dikirim. Andaikan tertutup cara itu, misalkan ke suatu negeri yang di situ, kita misalkan mau mengirimnya ke suatu negeri yang di situ tidak ada penukaran rupiah di sana. Rupiah kan bukan uang dunia ya. Yang ada di sana kalau diterima dalam bentuk dolar gampang. Dolar bisa ditukar apa saja karena memang dolar itu uang dunia. Rupiah sampai di sana mau ditukar kemana? Tidak ada yang mau menukarnya. Tidak ada yang menggunakannya kan begitu. Adapun dolar satu dunia menggunakannya. Nah ini kan tidak bisa kalau kita mau kirim dalam bentuk rupiah. kita berarti tukar dulu dolar di situ, di bank itu. Jika memungkinkan supaya terjadi ada ambil, jika tidak memungkinkan bagaimana? Nah, itu tadi. Kalau ada cek tadi yang diserahkan oleh bank, maka itu pengganti dolar yang ditukarkan tadi. Ada fatwa sebagian ulama seperti itu. Wallahu a'lam. Itu sementara ini tentang khawalal masrif. Ya, kemudian kita lanjut as-suftajah. As-suftajah wahiya mimma yulhaqu bil hawalati aidan. As-suftajah juga termasuk yang diikutkan disamakan hukumnya dengan hawalah. Ya, dengan hawalah. Tayyib. Wahiya ibaratun an kitabin aw ruq'ah. Dan itu adalah ibarah, ungkapan dari suatu kitab atau ruq'ah atau kertas, yaktubuhal mustaqridu, yang ditulis oleh al-mustaqrid, yang ditulis oleh pihak yang berutang, lil muqrid aw naibihi, dia tulis untuk ya kepentingan al-muqrid, orang yang mengutangi dia, atau naib orang yang mengutanginya, ditulis oleh orang yang berutang, ila naibihi, dikirim kepada naibnya dia, kepada wakilnya, orang yang berutang. Jadi sini ada empat pihak. Al-mustaqrid, yang berutang, dia mengirim kitab, ya, surat atau, ya, kitab atau ruqyah ini, kertas ini surat, ya, tertulis, dia kirim ke naibnya, wakilnya dia di suatu tempat. Ada wakilnya dia di suatu tempat, dia kirim surat tertulis itu kepadanya. Nah, isinya itu terkait dengan kepentingan al-muqrid, orang yang mengutangi dia, atau naibnya orang yang mengutangi dia. Ya, boleh jadi di tempat itu ada orang mengutangi ada di sana, atau ya, orang yang mengutangi tidak ada tapi wakilnya ada. Fi baladin akhar, di negeri yang lain, di tempat yang lain. Liwafiyahul muqrida, agar naibnya tadi, wakilnya tadi, ya, melunasi utangnya dia kepada orang yang mengutanginya. Faham? Ya. Si A punya utang kepada si A punya utang kepada si B. Nah. Dan akan dibayar di tempat yang lain. Maka si A mengirim surat tertulis kepada wakilnya yang ada di tempat itu, di tempat keberadaan si B, agar wakilnya, naibnya nih tadi, melunaskan utang itu kepadanya. Atau si B tidak ada di situ, tapi wakilnya si B ada, agar diberikan kepada wakilnya. Nah, au an yukrido insanun akhara qardhan fi balad, atau seseorang mengutangi orang lain, ya, di suatu negeri. Liwafiyahu al-muqtaridu aw naibuhu ila al-muqridi aw naibi fi ladin akhar, agar orang yang berutang atau wakilnya dia melunaskan utang itu kepada pengutangnya atau naibnya, wakilnya di negeri yang lain. Ya. Fal waraqatu allati yaktubuha al-muqtaridu bidzalika, kertas, ya, yang ditulis padanya semacam surat gitu, surat tertulis yang ditulis oleh al-muqtarid, orang yang berutang, ya, yang isinya pengalian pembayaran utang tersebut, tusamma suftajah, dinamakan suftajah, wahia kalimatun farisiyatun mu'arrabah, itu adalah kata yang asalnya, ya, kata bahasa Persia yang mu'arrabah, yang diarabkan, asalnya adalah bahasa Persia yang diarabkan. Nah, jadi sudah dipakai di kalangan orang-orang Arab. Waqad mana'aha qaumun, sebagian kaum melarang ini, suftaja ini. Wassahihu jawazuha, yang benar boleh, kata para ulama yang menulis kitab ini, boleh. Artinya ada khilaf, ada pendapat, tapi di kitab ini dibolehkan. Idh fiha maslahatun litorofain, karena pada suftaja itu terdapat maslahat bagi dua pihak, ya, yang bermuamalah. Min ghairi dararin ala wahidin minhuma, tanpa ada mudarat atas salah satu dari keduanya. Wala mahlurin syar'iyyin, dan tidak ada pelanggaran syariat padanya. Nah, tidak ada pelanggaran syariat padanya. Baik. Yang demikian selesai tentang hawala, dan kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Pertemuan berikutnya kita akan masuk dalam pembahasan wakalah, perwakilan. Nah, tafadhal, jazakumullah khairan. Subhanallahi wa bihamdihi.